Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Mi'yarul Bid'ati karya Syekh Muhammad Husain Al-Jizani hafizallahu ta'ala. Terakhir kita bahas 3 kaidah tentang tasabbuh. Yang pertama, sesuatu yang tidak menjadi ciri khas orang kafir itu bukanlah tasabbuh. Kemudian yang kedua, niat untuk meniru orang kafir bukanlah syarat terlarangnya tasabbuh. Kemudian yang ketiga, anadhurul mafsadati, terlihatnya dampak jelek dari tasabbuh bukanlah syarat untuk haramnya atau terlarangnya tasabbuh. Seorang muslim yunha, dilarang untuk mencocoki orang kafir apapun keadaannya. Lima ya tertab, karena dampak dari mencocoki orang kafir dan mencupai orang kafir adalah mafsadah ghalibah. Ini adalah dampak negatif yang lebih dominan. Ma'anamun, mafsadah ini kot terkadang tidak nampak di sebagian keadaan. Penjelasannya, pemilik syariat Allah Zat yang Maha Bijaksana menjadikan kecocokan dengan orang kafir dalil dan tanda kejelekan, dan menjadikan mukhalafatahum, menyelisih orang kafir, sebagai dalil dan tanda kebaikan. Maka seorang muslim dilarang mencocok ke orang kafir meskipun tidak terlihat bagi si muslim mafsadatun, sisi negatif gara-gara mencocoki orang kafir. Hal itu karena dua alasan. Seorang muslim dilarang mencocok orang kafir karena dua alasan. Pertama, mengikuti perintah syariat. Dan mengikuti perintah syariat itu terdapat maslahat yang jelas. Dan syariat telah memerintahkan untuk menyelisih orang kafir, berbeda dengan orang kafir, menjauh dari orang kafir. Li'ala, supaya tidak menyebabkan rasa cinta dengan orang kafir dan satunya hati dengan orang kafir. Dan seorang muslim dalam setiap keadaan mulzamun, diwajibkan untuk mengikuti syariat. Sama saja apakah terwujud baginya bahaya karena menyelisih orang kafir ataukah tidak mendapatkan bahaya. Alasan yang kedua, kenapa kita tetap dilarang mencocoki orang kafir meskipun kita tidak tahu manfaatnya atau tidak melihat manfaatnya? Karena mencocoki orang kafir dalam perkara yang tidak mengandung bahaya adalah jalan yang mengantarkan pada mencocoki mereka dalam perkara-perkara yang lain. Warubama, dan boleh jadi hasolah min dalika, terjadi karena hal tersebut, terjadinya, terwujudnya mafsadah tasabbuh dengan orang kafir. Mafsadahnya adalah al-iqtirab minhum, berupaya untuk mendekat dengan orang kafir dan cinta terhadap orang kafir. Di antara contoh perkara yang tidak terjadi bahaya, sebagian kaum muslimin boleh jadi melakukan sesuatu, wayatafik, dan bertepatan. Yatafik di sini artinya berkebetulan. Kebetulan perbuatan ini juga dilakukan oleh orang kafir, tanpa ada yang satu mengambil dari yang lain, tanpa ada yang satu meniru dari yang lain. Fahadha la yamna'ul muslima, maka hal ini tidaklah menghalangi seorang muslim untuk menyelisih orang kafir, mata jika dia mengetahui bahwasanya ini adalah perbuatan orang kafir, selama dia mampu menyelisih orang kafir. Min dzalika aidan, contoh yang lain, sebagian muslim boleh jadi dia memiliki maslahat pribadi dalam mencocoki orang kafir, sebagaimana yang terjadi pada para pedagang yang memanfaatkan perayaan-perayaan orang kafir fitajahis, dimanfaatkan untuk menyiapkan perayaan mereka dan hal-hal yang berkenaan dengan perayaan. Waqad jara katsirun, dan telah terjadi pada banyak kaum muslimin dengan sangat disayangkan memanfaatkan hari raya orang kafir dan momen-momen perdagangan yang berkenaan dengannya dan semacam itu. Pemanfaatan min wujuhin syatta, dalam berbagai macam bentuk, melakukan kegiatan menjual, membeli atau menyewa. Wal muta'ayyam, jadi sebuah keniscayaan atas setiap muslim untuk yastarni, merasa cukup alias tidak memerlukan, at-takasuf, mencari pendapatan dan keuntungan dengan momen ayat al-kafirin, hari raya orang kafir. Danlah seorang muslim menyadari bahasanya Allah akan bukakan untuknya berbagai macam pintu rizki yang lebih luas, sebagaimana firman Allah subhanahu wa miyataqillaha, siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar, Allah berikan padanya rizki dari arah yang tidak dia sangka, dan siapa yang tawakal pada Allah, fawa hasbuh, maka Allah akan mencukupinya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, sebenarnya anda jika anda tinggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan gantikan untuk anda dengan sebab perbuatan anda tersebut sesuatu yang lebih baik bagi anda dibandingkan yang ditinggalkan. Ya, di sini diriatkan oleh Waqi' dalam kitabnya Zuhud, demikian juga Imam Ahmad. Dan sanadnya sahih menurut kriteria muslim. Kemudian kita masuk pada bab yang terakhir di buku ini, yaitu bab kaidah yang ke-30 yang namanya hari raya itu tauqifiyah, mengikuti dalil. Seorang muslim tidak boleh menetapkan hari raya tanpa dalil. Makna kaidah al-a'yad, hari raya dalam Islam itu tauqifiyah, mengikuti dalil dari dua sisi. Yang pertama dari sisi sumbernya, sumber penetapan hari raya. Haitsu, di mana kekhususan hari raya dalam Islam itu khusus dua hari, Idul Fitri dan Idul Adha. Ini semua tsabata, ada berdasarkan dalil wahyu. Maka tidaklah disyariatkan dalam Islam hari raya selain dua hari ini. Inilah dhabit atau kaidah yang pertama. Kemudian yang kedua, mengikuti dalil dari sisi cara pelaksanaan hari raya. Ityata'ayan, karena sebuah keniscayaan mengisi hari raya ala kaifiyah dengan tata cara yang terdapat dalam syariat. Padahal keadaan hal tersebut, karena semua yang disyariatkan di hari raya min ibadatin, berupa ibadah, berupa sholat, zikir, menyembelih hewan, haramnya puasa, semuanya mengikuti dalil. Labuda, tidak boleh tidak harus bersandarkan nas dari syariat. Bahkan sampai-sampai apa yang dilakukan saat hari raya berupa tawasuk fito'am. Tawasok, ya, kalau fito'am itu terjemah letterlocknya berlapang-lapang dalam makanan. Ini terjemah bebasnya, adanya menu-menu yang tidak biasa. Ini adanya menu-menu yang tidak biasa atau lebih dari biasanya. Biasanya lauk tempe, kemudian karena lebaran, ya, minimal saat ada satu keluarga ya minimal nyembelih ayam lah. Demikian juga tawasuk dalam pakaian. Adanya pakaian yang mengadakan pakaian yang tidak biasanya. Dan mayat ba'u dhalika, dan turunannya berupa tarkil al-a'mal al-wadhibah, meninggalkan aktivitas rutin, yaitu libur, adanya libur saat hari raya, dan berbagai macam permainan. Wa nawidzalika minal adat, dan perilaku non ibadah yang lain, semuanya harus diikat dengan aturan syariat dan tujuan syariat. Inilah kaidah yang kedua seputar hari raya. Dan jadi kewajiban setiap muslim dalam masalah ini untuk menjauhi, menyerupai orang kafir dalam satupun hari raya mereka. Tidak dari sisi penetapan hari raya, karena tidak ada dalam Islam kecuali dua hari raya. Tidak pula dari sisi tata cara perayaan hari raya. Nah, ini kaidah yang ketiga, kaidah tentang tasabbuh. Wa bihadza, dengan ini ya tabayyan jelaslah bahasanya kaidah ini al-a'yat tauqifiyah itu mungkin dikembalikan kepada tiga dhabit. Ya, dhabit adalah kaidah kecil. Kaidah yang hanya mengatur pada satu bab saja. Yang pertama, tidaklah disyariatkan dalam Islam kecuali dua hari raya dalam satu tahun. Kemudian yang kedua, ta'ayyan menjadi satu keniscayaan mengisi hari raya sesuai dengan mawaroda yang terdapat dalam syariat. Yang ketiga, kaidah tentang tasabuh, wajib waspada dari mencocoki orang kafir berkenaan dengan hari raya mereka. Dan di kaidah tasabuh telah disampaikan bahwasanya mencocoki orang kafir yang terlarang adalah dalam hal yang merupakan ciri khas. Nah, kemudian dalil kaidah. Di antara dalil bahasanya hari raya dalam Islam itu terbatas pada dua hari raya, tidak ada yang ketiga, adalah hadis berikut ini. Ya, dalil yang pertama dihadkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah dan penduduk Madinah memiliki dua hari raya yang mereka main-main di dua hari raya tersebut. Maka ini menunjukkan bahwasanya dari sisi kenyataan orang bisa saja membuat hari raya. Ya, bisa saja membuat Eid, namun apakah itu Eid itu dibenarkan oleh syariat ataukah tidak, itu masalah yang lain. Dan apakah orang itu bisa dengan akalnya, dengan perasaannya membuat hari raya, hari perayaan? Siapanya bisa? Oleh karena itu al-a'yat tauqifiyah itu adalah tinjauannya adalah tinjauan hukum, bukan tinjauan kenyataan. Kenyataannya orang bisa saja bikin hari raya sendiri dari akal dan pikirannya. Namun hukumnya, nah ini yang berlaku padanya kaidah al-a'yat tauqifiyah. Fakal antas Nabi mengatakan, apa dua hari raya ini? Mereka mengatakan, kami main-main di dua hari raya ini di masa jahiliyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh Allah telah mengganti untuk kalian dua hari raya tersebut dengan yang lebih baik, yaitu Idul Fitri, Idul Adha dan Idul Fitri. Dikatakan oleh Al Abu Dawud. Maka hadis ini dalil bahasanya hari raya itu ada dua macam, ada hari raya yang hari raya diniyah, a'yad diniyah, dan ada a'yad ghair diniyah. Ada a'yad diniyah dan ada a'yad ghair diniyah. Mereka penduduk Madinah bilang walahum yaumani yal'abuna fihima. Cuma main-main, tidak ada ritual ibadah yang dilakukan. Cuma yal'abuna, main-main. Tidak ada ritual ibadah yang dilakukan. Ini berarti a'yad ghair diniyah. Ini berarti a'yad yang a'yadnya penduduk Madinah, a'idnya penduduk Madinah, yang Nabi larang adalah a'yad a'id ghair dini. Sisi penjelasannya, sisi pendalilannya. Ada dua hari raya jahiliyah yang tidak dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak biarkan mereka main-main di dua hari tersebut sebagaimana biasanya. Bahkan Nabi mengatakan, sungguh Allah telah ganti dengan dua hari yang lebih baik. digantinya sesuatu, yak tadi berarti yang diganti itu ditinggalkan. Karena tidaklah mungkin kita gabungkan antara pengganti dan yang diganti. Walihada, oleh karena itu, tidaklah digunakan ungkapan ini mengganti kecuali untuk perkara yang tidak mungkin dua-duanya kumpul. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, apakah kalian menjadikan iblis dan anak keturunannya sebagai sesembahan min duni selain aku Allah? Padahal iblis dan anak keturunannya adalah musuh kalian. Bi'salil zalimina badala, itu adalah sejelek-jelek pengganti bagi orang-orang yang zalim. Kemudian yang kedua, dua raya jahiliyah ini telah mati dalam Islam, maka keduanya tidak lagi tersisa atharun bekasnya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masa para khalifah. Seandainya bukan karena Nabi melarang manusia untuk bermain-main di dua hari raya itu dan semisalnya, yaitu hari raya yang mereka, yaitu hal-hal yang mereka biasa melakukannya, tentu mereka masyarakat Arab qad baqaw ala ada, tetap berada dalam kebiasaannya. Ini kaidah dalam masalah budaya, idil adatu la tataghayyaru illa bimughayyirin yuziluha. Karena yang namanya tradisi, adat kebiasaan, tidak akan berubah kecuali ada pengubah yang menghilangkannya. Terutama lebih-lebih lagi karakter perempuan dan anak-anak dan banyak orang mutasawifah yang menginginkan adanya hari yang mereka jadikan sebagai hari raya lil batalah, untuk nganggur, untuk berlibur, wala'ab, dan hanya main-main. Maka berlibur dan main-main, adanya liburan dan main-main itu karakter sibian wan nisa. Dan sebagian laki-laki yang boleh jadi karena terpaksa menyesuaikan keinginan an-nisa wasibian. Namun karakter asli laki-laki yang hazim itu tidak suka libur, tidak suka liburan. Yang itu cuma buang-buang duit, itu kacamatanya laki-laki memandangnya. Ini buang-buang duit, buang-buang waktu. Kalau liburan ya sudah di rumah, tidur, istirahat. Kalau kemudian harus jalan ke sana kemari, pulang-pulang capek, pegel semua badannya, kakinya, macam-macam. Itu karakter normalnya laki-laki. Dan hanya dengan perempuan, perempuan liburannya keluar rumah, perempuan anak-anak liburannya keluar rumah, laki-laki liburannya tidur di rumah. Itu dua karakter yang berbeda. Nah, kalau maka perempuan sangat akan menuntut untuk mempertahankan adanya hari libur. Di sana ada hari raya, kok sampai hilang di satu masyarakat, itu berarti faktor penghilangnya lebih kuat daripada tuntutan tuntutan sosial yang ada, tuntutan perempuan, anak-anak, lebih kuat yang mengubah, akhirnya hilang. Mentemiah mengatakan, satu yang telah diketahui, dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menghapus hari raya jahiliyah dari mereka sehingga tidak tersisa satu pun dari hal itu. Wa ma'lum, dan telah diketahui, seandainya bukan karena Nabi melarangnya dan melarangnya, tentu masyarakat tidak akan meninggalkan hari raya jahiliyah. Karena faktor pendorong untuk mengadakan, mempertahankan hari raya jahiliyah itu qa'imun, tetap ada, yaitu min jihati tabi'ah, dari sisi karakter, yaitu karakter yang tuhibu, menyukai apa yang dilakukan saat hari raya, terutama hari raya yang batin. Apa yang dilakukan saat hari raya, main-main dan kesenangan-kesenangan. Kemudian faktor pendorong yang kedua, min jihatil adah, dari sisi kebiasaan. alati alifat, yang terbiasa, ma ya'udu minal adah, minal id, hari raya yang telah terbiasa. Kaidah psikologi mengatakan innal adata tabi'atun tsaniyah. Sesungguhnya kebiasaan itu adalah karakter kedua milik manusia. Karakter sulit untuk ditinggalkan. Maka demikian juga adah itu sulit untuk ditinggalkan. Maka jika faktor pendorong itu ada dan kuat, maka seandainya bukan karena faktor penghalang yang lebih kuat, lama darosa tentu tidaklah hilang hari raya jahiliyah. Maka hal ini yujibu menyebabkan, membuahkan ilmu yakin, bahasanya Imam al-Muttaqin, yaitu Nabi SAW melarang umatnya dengan larangan yang kuat untuk mempertahankan hari raya orang-orang kafir. Dan Nabi berupaya untuk menghilangkannya dan menghapusnya dengan semua jalan yang memungkinkan. Dalil yang kedua, diriatkan oleh keduanya, Bukhari dan Muslim, dalam sahih keduanya dari Aisyah radhiallahu anha, Aisyah mengatakan, Abu Bakar masuk ke rumahku, wa indi, dan di rumahku terdapat dua anak perempuan kecil. Ini dari Ansar, dua anak-anak, mungkin anak TK atau semacam itu. Turaniyani, yang keduanya menyanyikan bima taqawwalat bi al-ansar, dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang Ansar saat perang Bu'ath. Itulah peperangan antara Khazraj dan Aus selama 120 tahun di masa jahiliyah. Aisyah mengatakan, dan kedua anak tersebut bukanlah penyanyi, karena anak-anak, bukan penyanyi profesional. Dia cuma nyanyi-nyanyi biasa. Laisata bimghaniyan bimghaniyataini, bukanlah dua penyanyi profesional. Maka Abu Bakar mengatakan, apakah suling setan ada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan hal itu adalah hari Id. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, setiap masyarakat, setiap kaum itu punya Id, dan ini adalah hari Id kita." Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, "Wahai Abu Bakar, setiap kaum punya Id, dan ini adalah wa inna idana, dan Id kita adalah al-yaum, hari ini." Sisi pendalilan dari hadis ini ada dari beberapa sisi. Yang pertama, setiap kaum punya Id, dan ini Id kita. Fa'inaha, ada kalimat ini yujibu menyebabkan bahasanya setiap kaum itu punya kekhususan dengan Idnya. Karena kalimat ini sama dengan firman Allah Ta'ala, walikulin wijahaton wa mu'aliha. Setiap orang itu punya kiblat, setiap umat itu punya kiblat yang dia menghadap pada kiblat itu. Demikian juga firman Allah Ta'ala, setiap walikulin dan setiap umat kami jadikan di antara kalian syariat dan jalan sendiri-sendiri. Maka kalimat ini mewajibkan atau menyebabkan adanya ikhtisas, kekhasan masing-masing kaum dengan wijahatihim, dengan kiblatnya dan dengan syariatnya. Maka hadis di atas juga menunjukkan bahasanya masing-masing kaum memiliki kekhasan dalam idnya. Dan untuk hadis Nabi, inna likulli qaumin idan, maka di situ ada lam, likulli qaumin. Dan lam itu menyebabkan ikhtisas, kekhususan, kekhasan. Maka jika orang Yahudi punya id, orang Nasrani punya id, yang mereka mengkhususkan Id tersebut, dan di mana mereka ada mukhtasina mengkhususkan diri dengannya, maka kita tidak boleh bersekutu dengan mereka dalam Id tersebut, sebagaimana kita tidak boleh bersekutu dengan mereka dalam kiblat dan dalam syariat. Demikian juga ucapan wahada iduna, ini adalah id kita. Ya, tadi kalimat ini menunjukkan hasri idina, membatasi id kita fi hada dalam hari ini, sehingga kita tidak punya id di hari yang lain. Demikian juga sabda Nabi dalam riwayat yang lain, sesungguhnya inna idana al-yaum, id kita adalah hari ini. Fa inna ta'rif, maka ma'rifah dengan menggunakan alif lam dan dengan idhofah al-yaum, itu alif lam, iduna idhofah. Yaqtadi al-istighraq, itu menghasilkan makna al-istighraq, menghabiskan. Fayaqtadi, maka kalimat ini menunjukkan bahasanya jenis id kita terbatas pada jenis hari itu. Sebagaimana sabda Nabi dalam masalah salat, pembukanya adalah hanyalah takbir dan penutupnya hanyalah ucapan salam. Maka di antara kaidah dalam masalah ini, jika mubtada dan khobar dua-duanya ma'rifat, maka itu menghasilkan makna hasr. Maka inna idana mubtada'nya, yaitu isim inannya ma'rifat, al-yaum juga ma'rifat. Maka itu menghasilkan makna hanya. Sebagaimana tahrimu at-takbir, mubtada'nya ma'rifat, khobarnya ma'rifat. Watahliluha at-taslim, mubtada'nya ma'rifat dan khobarnya ma'rifat. Maka ini menghasilkan makna hasar. Maka tadi ada kalimat munhat siron, terwujudlah hasar, terwujudlah hasar makna hanya. Kemudian hadis di atas, hadis tadi jadikan dalil oleh sebagian orang untuk membolehkan nyanyian atau membolehkan nyanyian secara umum, atau kemudian karena Nabi membolehkan nyanyian. Namun yang benar jika ditelaah, maka sebaliknya. Biasanya hadis di atas dalil bahwasanya hukum asalnya adalah terlarang, karena Nabi tidak menyalahkan perkataan Abu Bakar yang mengatakan seruling setan ada di rumah Nabi. Kalimat itu tidak Nabi salahkan. Namun yang Nabi koreksi dari Abu Bakar adalah bahasanya hari ini pengecualian, enggak perlu dilarang. Namun nyanyian dikasih label mazmur syaitan, itu tidak Nabi salahkan. Maka asumsi dan persepsi Abu Bakar bahasa nyanyian itu adalah mazmur syaitan, tidak Nabi salahkan. Namun yang Nabi salahkan adalah tindakan menghentikan dan melarang orang tersebut bernyanyi, anak kecil ini bernyanyi di hari Id. Maka di sini yang benar di sini dalil bahasanya pada dasarnya itu terlarang, karena dia adalah seruling setan, kecuali yang Nabi kecualikan. Kemudian dalil yang ketiga, berulang-ulangnya perayaan pada satu hari tertentu setiap tahunnya, fihi, terdapat di dalamnya pengagungan dan pengistimewaan terhadap hari tertentu dan ajaan untuk mengagungkannya, mengagungkan hari tersebut tanpa hari-hari yang lain. Pengagungan itu permasalahan yang berkenaan dengan perkara akidah, laula, seandainya bukan karena i'tiqad, keyakinan, lebih istimewanya hari ini daripada yang lain di dalam hati, niscaya tidaklah muncul atau in ba'atha, bangkitlah liikhtisasi hadzal yaum bi'ainihi bil ihtifal, upaya pengkhususan hari ini, hari tertentu tersebut, dengan perayaan setiap tahunnya. Fa inna tarjiha min ghairi murajjihin, karena menguatkan salah satu tanpa ada alasan penguat, itu mumtani'un, satu hal yang terlarang menurut akal sehat. Maklum, dan satu hal yang maklum, bahasanya perkara i'tiqad innama tathbutu hanyal adab dengan dasar wahyu. Wabihadha, dengan ini yatabayan, jelaslah tidak benarnya ucapan orang yang mengatakan id itu terbagi menjadi dua macam, dan pembagian itu betul, pembagian ini benar adanya, yaitu id diniyah dan id dunyawiyah. Adanya dua pembagian ini satu hal yang benar adanya. Adapun yang tidak benar, adalah kalimat setelahnya. Yang terlarang dalam syariat Islam adalah mengada-ada id diniyah yang baru. Mengada-ada id diniyah fahasbu saja. Adapun mengada-ada id dunyawiyah, maka tidak mengapa, karena itu adalah min babil adat, dan hukum asal adat adalah halal. Ini kalimat yang bermasalah. Kalau pembagiannya, pembagian ini cuma membaca realita. Realitanya ada id diniyah, ada id dunyawiyah, sebagaimana id jahiliyah yang isinya cuma main-main tanpa ada aktivitas ritual ibadah tertentu. Nah, kenapa ini keliru? Wadzalika, hal tersebut karena id itu dibangun di atas keyakinan. Kemudian seandainya id itu lau sulima, kita terima dia adalah perkara adat. Fa innal adat, maka perkara adat idalam takun mahdatan, jika tidak murni adat, maka terjadi badannya bid'ah. Syatibi al-Maliki mengatakan perkara adat dari sisi dia adat tidak ada bid'ah di dalamnya. Namun ketika perkara adat tersebut yuta'abadu biha, dijadikan sebagai alat untuk beribadah, atau diposisikan sebagaimana posisi at-ta'abud, kegiatan beribadah, maka ada unsur bid'ah atau terjadi bid'ah di dalamnya. Berkenaan dengan apa yang tadi kita baca, kita bisa simpulkan tentang definisi id yang bermasalah. Tadi di kata-kata adal atsalits, di dua paragraf itu bisa kita simpulkan id yang bermasalah. Maka di sana ada kata kunci ta'zim, yaum mu'ayyan. Sehingga karena itu ta'zim itu dikatakan, dan ta'zim itu berkenaan dengan id. Kemudian tadi ada kalimat i'tiqad afdaliyah. Ada i'tiqad afdaliyah. Hadal yaum ala ghairihi, satu hari atas hari yang lain, fil qalbi, dalam hati. Maka dari sini kita jumpai definisi id yang terlarang. Definisi id yang terlarang adalah Ya, ta'zimu yaumun mu'ayyan. Mengagungkan dan mengistimewakan yaum mu'ayyan, hari tertentu. Bila dalilin, tanpa ada dalil, atau tadi bahasanya bila murajihin. Ya, bila murajih, tanpa ada faktor yang menguatkan hari ini yang dipilih tanpa hari yang itu. Nah, itu id yang terlarang. Ya, maka karakter id yang id, kenapa id itu bermasalah? Karena kata Ibnu Taimiyah yang dikutip adalah amrun i'tiqadi. Amrun i'tiqadi. Ya, i'tiqad afdaliyah. Maka bukan hanya sekedar takhsis. Bukan sekedar hanya takhsis secara lahiriah. Bukan hanya sekedar takhsis secara lahiriah. Namun ada amrun i'tiqadi, tarjih bila murajih. Nah, itu yang bermasalah dari id yang diada-adakan. Sehingga id adalah ta'zimu yaumin mu'ayyan bila dalilin yaqtadi dhalik, ya, yang mengagungkan satu hari tertentu tanpa ada dalil yang mengharuskannya. Artinya ya, min ghairi murajihin. Sehingga dan ini pelarangan dari hal ini tadi amrun i'tiqadi berkenaan dengan i'tiqad, terus i'tiqadu afdaliyah itu kata-kata kunci berkenaan dengan id. Ya, id yang terlarang. Oleh karena itu maka id yang terlarang itu tidak hanya semata-mata ini takhsis, ini pengkhususan secara lahiriah. Ya, maka di banyak masjid kemudian ada pengkhususan ahad pagi untuk pengajian misalnya. Ya, ahad pagi untuk pengajian. Maka ini bukan id. Ini bukan id. Meskipun ya kalau tidak ahad pagi tidak ada pengajian. Senin pagi tidak ada pengajian, Selasa pagi dan seterusnya. Dari pagi yang itu 7 hari itu cuma ahad saja yang ada pengajiannya. Maka ini bukan takhsis yang terlarang. Karena apa? Ini, karena tidak ada takdim di dalamnya. Tidak ada padanya amrun i'tiqadi. Tidak ada di dalamnya i'tiqad afdaliyah hadal yaum. Nah, apakah kemudian masjid ini bikin pengajian cuma ahad pagi habis subuh itu cuma ahad pagi saja tanpa yang lain itu ada i'tiqad afdaliyah hadal yaum? Tidak ada. Kenapa cuma ahad pagi, kenapa tidak Selasa pagi, tidak Rabu pagi? Itu bukan karena masalah afdaliyah hadal yaum, namun karena sesuatu yang logis. Ya, karena orang-orang liburnya hari ahad. Ya, maka kalau habis subuh dibikin pengajian, nah, orang enggak kembrungsung, nah, orang enggak tergesa-gesa ini mau kerja dan sebagainya, sehingga waktu pengajiannya bisa lebih lapang dan seterusnya. Ini bukan masalah i'tiqad afdaliyah yaumul ahad, enggak. Bukan karena i'tiqad afdaliyah hari ahad. Dan yang terjadi di sini bukan tarjih min ghairi murajih, namun tarjih bimurajih. Kenapa ditarjih ahad pagi, tidak Senin pagi, tidak Selasa pagi? Ada murajihnya. Apa murajihnya? Amrun akli, satu hal yang logis, amrun makul, satu hal yang logis. Selain pagi orang sibuk kerja, orang mau habis subuh siap-siap kerja, siap-siap ini. Selasa pagi demikian juga dan seterusnya. Ahad pagi enggak. Nah, maka ini ada murajihnya. Ada murajihnya. Nah, na'id yang terlarang itu tarjih bighair murajih. Id yang terlarang itu ada unsur i'tiqad afdaliyatul yaum. Id yang terlarang itu ada unsur amrun i'tiqad. Maka tidak hanya semata-mata taksis lahiriah. Ya, tidak hanya semata-mata taksis lahiriah. Lain hanya dengan, maka pengajian ahad pagi tidak masuk. Tidak masuk dalam pembahasan id yang terlarang. Karena unsur-unsur untuk terlarangnya id tidak terpenuhi. Lain hanya dengan ulang tahun. Lain hanya dengan ulang tahun. Maka kenapa kemudian bikin perayaan, kemudian bikin satu hal yang istimewa pada tanggal misalnya 1 Februari misalnya. Apakah itu cuma sekedar masalah lahiriah yang logis ataukah ada amran i'tiqadi? Ada i'tiqadnya. Apa i'tiqadnya? Afdhaliyatu hadzal yaum. Tanggal 1 Februari itu lebih afdal daripada 1 Januari, lebih afdal bagi dia daripada 1 Maret, 1 April dan seterusnya. Kenapa ditarjih 1 Februari tidak 1 Januari, tidak 1 Maret, tidak 1 April, tidak 1 Juni, 1 Juli? Kenapa 1 Februari? Adakah alasan logisnya? Tidak ada. Adakah alasan logisnya? Tidak ada. Tidak ada alasan logisnya. Ya, karena itu hari lahir saya. Itu hari lahir Anda kan yang tahun dulu. 1 Januari tahun 1985. Ya itu saja kan hari lahir Anda. 1 Februari 95. Kalau 1 Februari 2018 kan bukan hari lahir Anda. Bukan hari lahir Anda. Hari lahir Anda itu cuma 1 Februari, cuma sekali kan? Enggak kemudian lahir bolak-balik. Enggak kemudian setiap 1 Februari itu lahir kan? Enggak kan? Hari lahir Anda itu cuma sekali. 1 Februari tahun misalnya 1985, ya sudah itu saja sekali. Ini bukan hari lahir Anda sekarang 1 Februari 2018, 1 Februari 2019 bukan hari lahir Anda. Hari lahir orang lain. Maka itu tarjih bighair murajih. Namun sekedar i'tiqad afdalu hadzal yaum. Keyakinan istimewanya hari ini, lebih afdalnya hari ini daripada hari yang lain. Dan itu tarjih bighair murajih. Itu pengistimewaan tanpa ada alasan untuk diistimewakan. Ya, kemudian alasan yang keempat. Ana hadza nau' minal a'yad. Bahasanya id jenis ini id karena peristiwa-peristiwa penting. Qadzabata ibtaluha syar'an. Telah terbukti dibatalkan oleh syariat secara spesifik. Yaitu dengan sunnah tarkiyah. Wa dzalika anna nabiyya bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam punya sejumlah peristiwa-peristiwa penting. Masyhudah yang disaksikan dan diakui pentingnya. Perang Badar, Perang Hunain, Perang Khandaq, penaklukan kota Mekah, waktu hijrah, tibanya Nabi di kota Madinah. Bahkan laudan adalah Nabi SAW punya banyak sejumlah ceramah. beliau sebutkan dalam ceramahnya kaidah-kaidah agama. Thumma kemudian Nabi tidaklah menjadikan hari-hari di atas perang Badar dan yang lain sebagai id. Innama yaf'alu misla hadha, yang punya kelakuan semacam ini adalah Nasrani. Mereka lah orang-orang yang menjadikan semisal hari-hari peristiwa Isa alaihissalam sebagai hari raya. Demikian juga orang Yahudi. Wa hadha yadullu, maka ini menunjukkan bahwa id itu syariat yang diikuti, tidak ada ruang badannya untuk mengada-ada, wal ibtida' dan mengada-ada. Ya, muqaddimah daruriyah yang penting. Definisi id. Id dalam bahasa Arab diambil dari kata-kata aud, bisa artinya kembali, bisa maknanya muawadah, berulang kali. Di anau yatakarar, karena dia berulang-ulang. Dan aid adalah nama ma ya'udu minal istima', yang kembali, minal istima' al-am, berupa kumpul rame-rame, yang itu kembali atau rutin terjadi. Sumia bidzalika aid, disebut aid li'anau ya'ud kula am, boleh jadi karena dia kembali datang setiap tahunnya, atau karena mereka qad i'taduhu, telah terbiasa melakukannya. Kekhasan hari id. Hari id secara umum memiliki kekhasan, baik itu pada kaum muslimin atau yang lain, dengan empat kekhasan. Yang pertama dari adalah hari atau beberapa hari ta'ud yang kembali dan berulang setiap tahun. Id al-id, karena id itu terikat dengan waktu tertentu dan terkadang ditambahi yakhtasu, khusus dengan tempat tertentu, semacam hari Arafah untuk orang-orang yang wukuf di Arafah khosoh saja. Fa idza uqima ihtifalun, maka jika diadakan satu perayaan bi munasabatin muayyanah, karena peristiwa acara tertentu, dan perayaan ini tidak dijadikan, tidaklah memiliki sifat berulang-ulang dan muawadah dan berulang-ulang, maka ini tidaklah termasuk dalam definisi id. Musamma itu definisi. Wa inama yungdar, namun dilihat hukum mengadakan perayaan ini dari sisi perayaan itu sendiri. Di antara contohnya adalah perayaan yang diadakan di sebagian negeri untuk menyambut tamu yang mulia dan semacam itu. Itu cuma sekali ketika datang tamu tersebut, maka dia tidak termasuk dalam pembahasan id. Karakter yang kedua, hari id itu terikat dengan dzikra muayyah, kenangan tertentu. Dzikra artinya kenangan. Kenangan tertentu, mengenang hal tertentu. Boleh jadi kemenangan, atau kemudian tajwiji mulkin, atau hadasin azimin, atau peristiwa besar. Tajwid dilewati aja dulu. Wa amma idza uqima ihtifalun, atau mungkin tajwid mulkin naik tahta, namun pastinya dilewati dulu. Wa amma idza uqima, namun jika diadakan ihtifalun, perayaan yang berulang-ulang setiap tahun dan dia bersifat umum untuk semua anggota komunitas, namun dia tidak memiliki hubungan dengan peristiwa tertentu. Fahadhal ihtifal, maka perayaan ini inama yuqam, hanyalah diadakan fil ghalib, biasanya dalam rangka mewujudkan maksud tertentu. Wahada yang dari cuma, maka ini tercakup di bawah, termasuk dalam hari-hari duniawi dan perkara adat, wayarji ilaiha, dan berkaitan dengannya, dan tidak diberi nama id. Wa minal amsila ala dhalika, di antara contohnya, mayusama, apa yang disebut dengan mahrojanat, mahrojan. Wa yatilkal ihtifalat, itulah perayaan tahunan, yuqamu fiha, diadakan di dalamnya lomba musabaqat riyadhiyah, lomba olahraga, kemudian kegiatan sakofiyah, budaya, kemudian urut pameran syabiyah tradisional. Maka ya ada misalnya pekan olahraga, pekan olahraga tujuannya karena mau kemudian ada mau kemudian mengadakan kegiatan macam-macam lomba, macam-macam lomba olahraga yang itu tahunan. Maka dia bukan, meskipun berulang, kata beliau itu bukan Id. Alasannya karena tidak dikaitkan dengan dzikra muayyan, mengenang hal tertentu. Ila anna hadzan naw' min al-ihtifalat, namun perayaan jenis ini meskipun dia tergolong jenis ibadat, tanda yang dari itu tercakup di bawah adat yang tidak murni adat. Qad yadkhuluha, boleh jadi masuk padanya bid'ah, hasabama taqarrara qariban, sesuai dengan apa yang telah baru saja dijelaskan. Tsumma inna li hadha an-naw' min al-ihtifalat, dan perayaan jenis ini memiliki hubungan dengan sesuatu yang nanti akan dibicarakan insyaallah, yaitu al-ayyam al-musamma, hari-hari yang disebut dengan hari-hari internasional atau hari-hari nasional atau hari-hari kedaerahan. Kemudian yang namanya hari raya atau Id fil ghalib umumnya adalah yaumun 'am, adalah hari yang umum untuk seluruh seluruh umat, seluruh anggota satu komunitas, tidak khusus pada individu tertentu atau kelompok tertentu. Dan masing-masing umat atau bangsa punya Id yang menjadi kekhasannya dan dia khusus dengannya. Amalau kana hadzal ihtifal, adapun perayaan yang berulang setiap tahun dan dia berhubungan dengan peristiwa tertentu, laukana, seandainya ada, namun dia khusus untuk person tertentu atau kelompok tertentu dari manusia, semacam ihtifal, semacam ihtifalu saksin, seorang merayakan hari lahirnya, hari pernikahannya, atau kemudian ihtifal syarikah, perayaan satu perusahaan, masnak pabrik, aujihatin, atau satu satu lembaga bijati taksis, merayakan hari pendiriannya. Fa'adana minal ihtifalat, maka perayaan semacam ini mungkin untuk kita masukkan ke dalam bagian Id. Akan tapi ini adalah khid yang bersifat khusus, tidak bersifat umum. Idil aslu, karena hukum asal Id itu adalah bersifat umum untuk seluruh umat atau seluruh bangsa. Fahada wa ilam yakun Idan, maka hari ulang tahun meskipun dia tidak Id yang bersifat umum, akan tetapi yulhaq, bisa digabungkan dengan Id dan mengambil hukum Id. Wasaya, tidak akan datang penjelasan hal semacam ini di tawabi al-Id, derivat dari Id. Arabiyah yang keempat, anal Id, bahasanya Id, wawa mayajma', itulah yang mengumpulkan tiga kekhasan yang telah lewat. Yajma' atau yujma' fi anin wahidin, tetap kumpul pada waktu yang sama tiga unsur, yaitu akidah, ibadah, dan adah. Karena Id itu adalah salah satu siar, hadyun salah satu tuntunan, mansakun dan kegiatan ibadah. Itaqtarinu, karena bergandeng pada yaumil Id, pada hari Id, bagi setiap umat maslahat diniyah, min i'tiqad, berupa i'tiqad afdolnya hari tersebut dan pengagungannya. Wa mayalhaquhu, dan melekat padanya sejumlah keyakinan. Wa ma yuf'alu fihi, dan apa yang dilakukan di dalamnya berupa berbagai macam ibadah. Namun itu tentu tidak mesti. Nah, kalimat ini yuf'alu fihi min anwa'il ibadah, satu hal yang tidak mesti. Karena ada id duniawi. Dan itu id jahiliyah masyarakat Madinah sebagaimana telah lewat dalilnya. Maka apakah id itu harus ada kegiatan ritual ibadah? Bukan syarat. Ma'a di samping ma'fihi, di dalam terdapat manfaat duniawi semacam mengkonsumsi sejumlah makanan, bertandan dengan pakaian yang terbaik, taladud menikmati hiburan, tafaruk minal a'mal al-ma'lufah, selesai atau liburan dari kegiatan rutin atau aktivitas ma'lufah biasanya, wala wadhaif, dan pekerjaan ratibah yang rutin. Maka kata beliau, dalam id itu terkumpul tiga unsur. Akidah, yaitu keyakinan tentang istimewanya hari tersebut. Kemudian ibadah, karena beliau katakan ada ritual ibadah yang dikerjakan. Kemudian ada kemudian perkara ada yang dilakukan berupa makanan yang tidak biasanya, pakaian yang tidak biasanya, dan seterusnya. Namun unsur yang kedua kita katakan bukanlah syarat. Dalilnya hadis riwayat Abu Dawud. Ada id jahiliyahnya masyarakat Madinah. Apa kegiatannya? Yal'abuna fihima. Mereka cuma main-main. Cuma main-main. Tidak ada kemudian ritual ibadah tertentu. Maka adanya kegiatan ritual ibadah kemudian itu dijadikan sebagai syarat untuk disebut id, ini satu hal yang tidak tepat. Mengatakan bahasanya unsur asasi, unsur pembentuk id yang asasi harus ada ibadat, ini tidak tepat. Unsur asasi dari id adalah i'tiqad afdhaliyatul yaum. Ini amrun i'tiqadi, perkara akidah yang ada di dalamnya. Setelah itu, setelah ada i'tiqad afdhaliyatu hadzal yaum, kemudian mau diisi hanya murni adat atau hanya murni ibadat atau dicampur mix dua-duanya, tidak masalah. Semuanya adalah id. Semuanya adalah id. Wabihadza yu'lamu, maka ini diketahuilah bahasanya id laisa, bukanlah mujarad madzahir, semata-mata penampilan lahiriah, fenomena lahiriah terjadi padanya acara kumpul-kumpul, ibtihad senang-senang, idhar menampakkan gembira, wazinah, dan menampakkan hal-hal yang indah. Bahkan hatta tilkal ayat, sampai-sampai id yang diadakan oleh sebagian bangsa, yaitu id yang secara lahiriahnya kosong dari nilai-nilai keagamaan dan makna-makna keyakinan. Wa innama tattasim, namun hanya berciri tilka al-ayat id tersebut dengan banyaknya hiburan, watawasuk, dan berlapang-lapang dalam kenikmatan yang menonjol di dalamnya aspek duniawi mahdi murni. Fadihil a'yatu, maka id semacam ini in wujidat, jika dijumpai, tahmilu memuat keyakinan bangsa tersebut dan pemikirannya, dan menyingkap hakikat perkaranya. Wahuwa anna, dan bahasanya umat tersebut adalah umat yang suka dengan hiburan dan main-main. Mereka berilmu tentang hal-hal yang nampak dari kehidupan dunia, namun mereka lalai dengan akhirat. Wa min a'zami balaya, dan di antara bencana paling besar di zaman ini, dan betapa banyak bencana di zaman ini, adalah id kaum muslimin yang merupakan pemilik siratal mustaqim, ghadat, jadilah id kaum muslimin a'yad lahwin, sedar id untuk hiburan, abasin main-main, bahkan hari raya untuk melakukan kefasikan, wa mujunin, dan tindakan hal yang ya, tanpa malu. Di mana id hari raya menurut banyak kaum muslimin kosong dari pesan-pesan syar'i, mujarodah, kosong dari kandungan keagamaan. Maka id itu yunbi, menunjukkan, memberitakan tentang keadaan satu umat dan perkara paling besar yang dia pikirkan, dan perkara yang, dan urusan yang paling tinggi yang dimiliki oleh umat tersebut. Wasadaqah, dan benarlah orang yang mengatakan jika anda mau mengetahui agama satu kaum, maka lihatlah hari rayanya, karena nampak pada hari raya setiap umat akidahnya, dan menonjol padanya nilai-nilai suci ladaiha yang dia miliki. Walhasil, kesimpulannya, id itulah Buddha, tidak boleh tidak harus memiliki empat kekhasan di atas. Berulang, kemudian dikaitkan dengan mengenang hal tertentu, bersifat umum untuk satu semuanya, satu bangsa, satu masyarakat, kemudian terkumpul padanya akidah, ibadah, dan adat. Waya, dan empat hal tersebut adalah dia berulang di waktu tertentu. Ini yang pertama. Yang kedua, dikaitkan dengan peristiwa besar atau perkara yang mulia. Kemudian yang ketiga, perayaan inna hadil ihtifal, merayakan hari tersebut pada umumnya, itu adalah am, bersifat umum untuk satu bangsa. Maka jika terkumpul tiga ciri khas ini, fa inna hadal ihtifal, maka perayaan tersebut tercakup padanya definisi, tercakup di bawah definisi id, dan disebut id, dan disandarkan pada id. Wa tundafu ilaihi hina idin wala buta al khasiyah arabiyah, dan akan ditambahkan padanya hina idin pada saat itu wala buta, tidak boleh tidak, kekhasan yang keempat, itu terkumpul pada satu waktu tiga hal, ada akidah, ada ibadah, dan ada adat. Adapun jika tidak terpenuhi tiga unsur pertama atau dijumpai satu saja, fa inna hadzal ihtifal, maka perayaan ini tidak tercakup dalam pengertian id. Maka ini definisi id yang syar'i, atau definisi id secara istilah menurut penulis. Definisi id istilahan menurut penulis. Kata kuncinya pada tiga ciri khas pokok, berulang secara periodik, berulang secara periodik, dikaitkan dengan peristiwa tertentu atau peristiwa tertentu yang dianggap penting, kemudian bersifat am. Namun berdasarkan definisi ini tadi, sebagaimana kita lihat, penulis perlu membuat mulhaq bil id, perlu memunculkan istilah mulhaqun bil id, karena dia mempersyaratkan harus am, mempersyaratkan harus am. Kemudian maka ditanyakan dalam bahasa kita, kemudian disodorkan pada beliau berkaitan dengan ulang tahun, kan bukan am. Akhirnya penulis memunculkan istilah mulhaqun bil id. Tadi ulang tahun, kemudian ulang tahun pernikahan, kemudian ambasilahnya perayaan karena berdirinya satu perusahaan, satu pabrik, dan yang lain. Itu tidak bersifat am, satu kaum, satu masyarakat. Namun cuma kemudian satu kelompok saja. Maka beliau katakan ini secara sebenarnya bukan Id, namun mulhaqun bil Id. Kita masukkan ke dalam rombongan Id. Maka itu di antara problem definisi Id secara istilah yang beliau tawarkan dengan tiga unsur yang dengan tiga unsur utama pembentuk definisi Id secara istilah. Oleh karena itu, maka yang lebih baik adalah definisi Id yang tadi saya sampaikan. Yaitu pengagungan pada satu hari tertentu, pengagungan pada satu hari tertentu tanpa ada dalil yang mengharuskannya. Tanpa ada dalil yang mengharuskannya. Karena pengagungan hari tertentu dan hari tertentunya itu muncul periodik, tahunan atau yang lain, ya, maka di sana ada unsur berulang. Namun yang paling pokok adalah ta'zim. Nah, unsur asasi dalam masalah ini adalah amrun i'tiqadi, afdaliyatu hadzal yaum. Dan dengan definisi tersebut, ta'zim yaum muayyan, pengagungan hari tertentu tanpa dalil yang mengharuskannya, maka kita tidak perlu memunculkan istilah mulhaqun bil'id. Ya, kita tidak perlu memunculkan istilah mulhaqun bil'id. Sudah, itu semua sudah lebur jadi satu dalam definisi di atas. Dan definisi di atas disampaikan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, dan beliau sampaikan bahasanya itu definisi tersebut beliau ambil dari atau beliau simpulkan dari perkataan Ibnul Qayyim di Ighatsatul Lahfan. Dan itu definisi yang paling bagus dalam masalah ini. Nah, kemudian wa amma idza takhalafa, jika tidak terpenuhi padanya tiga hal di atas, tiga-tiganya tidak ada atau salah satunya tidak ada, maka perayaan tersebut tidaklah termasuk dalam makna. Makna di sini pengertian definisi, definisi Id. Kemudian al-mas'alatu tsalitsah, khasa'is al-Id fil Islam, kekhasan Id dalam Islam. Maka hari raya dalam Islam itu takhtasu, memiliki kekhasan dan terbedakan dari Id Jaliyah dengan dalam dua perkara. Terdefinisi di keterangan di catatan kaki, yang dimaksud dengan hari raya dalam Islam adalah dua hari raya, tidak ada yang ketiga, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Yang dimaksud dengan hari raya Jaliyah adalah semua hari raya yang tidak disyariatkan dalam Islam. Dan ini mencakup yang pertama, hari raya yang diada-adakan oleh sebagian umat Islam. Kemudian yang kedua, hari raya yang dianggap hari raya menurut orang non-Islam, semacam hari raya Yahudi, Nasrani, dan Buddha. Maka ciri khas hari raya dalam Islam yang pertama, bahasanya hari raya dalam Islam itu sumber penetapannya tauqifi, mengikuti dalil. Haitsu di mana Id itu khusus, dalam Islam itu khusus cuma dua hari, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan ini sabata ada berdasarkan dalil wahyu. Tidak ada dalam penetapan hal ini pendapat dan ijtihad. Adapun Id Jahiliyah, maka Id Jahiliyah fil ghalib biasanya guncang sumbernya. Faya, maka Id Jahiliyah boleh jadi dibangun di atas asatir, dongeng yang tidak jelas, atau diambil dari pendapat orang atau ijtihad ahlun nufuz, orang-orang yang punya kuasa. Wa makana min baqai ahlil kitab, dan sisa-sisa ahlil kitab, dan id-id yang tersisa dari ahlil kitab, maka id ini tidaklah selamat dari bergandengan atau melekat padanya satu bid'ah dan perkara yang mengada-ada. Hada ala iftirat, ini jika kita andaikan bahasanya id ahli kitab tersebut valid dari nabinya, indahu menurut mereka. Ibn Taimiyah mengatakan fayakfi, maka cukuplah ayu'lam baik diketahui annahu la aslalahu fi dinil Islam, kalau itu tidak ada dalilnya dalam Islam. Maka jika ayat tersebut tidak punya dalil dalam Islam, fa'imma, maka boleh jadi itu diadakan oleh sebagian orang min tilqa'i nafsihi, dari inisiatif pribadinya, atau mengambil yaitu tiru-tiru dari orang lain. Fa'akalu ahwalihi, maka minimal, kondisi minimal dari id, atau itu idnya ahli kitab, kondisi minimalnya annahu yakunu minal bid'ai, itu adalah bid'ah. Dan ayat dalam Islam itu tauqifi, mengikuti dalil dari sisi tata cara pelaksanaannya, karena semua yang dituntunkan saat id berupa ibadah itu tastanid, ada sandarannya, wala buta, tidak boleh tidak, harus ada sandarannya berupa dalil wahyu al-mu'adzam, yang diagungkan, wahyu yang diagungkan. Ciri khas yang kedua, id dalam Islam tidak hanya semata-mata mengenang, wa innama ya'ti, namun dia datang ba'da, setelah ibadah yang hakiki. Idul Fitri dilaksanakan setelah puasa sebulan Ramadan yang merupakan salah satu rukun Islam. Sedangkan Idul Adha datang setelah wukuf di Arafah yang dinilai merupakan rukun paling besar dalam kewajiban haji. Dan haji itu dinilai salah satu bagian dari rukun Islam. Disyariatkan dalam dua hari raya salat dan takbir, diharamkan berpuasa, dituntunkan dalam hari Idul Fitri zakatul fitri, dan ketika Idul Adha menyembelih hewan kurban. Disyariatkan di masing-masing dari keduanya menampakkan gembira dan gembira, menampakkan yang bagus, berdandan, watabadul atahani, dan saling memberi ucapan selamat. Namun yusra' di sini, di kalimat paragraf terakhir ini, yusra' di sini artinya dibolehkan, bukan dianjurkan. Misalnya saling mengucapkan selamat pada hari raya yang benar hanya mubah. Ini satu hal yang dibolehkan, bukan satu hal yang menjadi ibadah pada hari itu. Ibn Taimiyah mengatakan ibadah yang dituntunkan itu memuat ibadah. Hari raya yang dituntunkan itu memuat ibadah, yaitu ada di dalamnya kegiatan sholat, zikir, sedekah, menyembelih hewan, juga mengandung perkara adat. Itulah apa yang dilakukan saat hari raya berupa tawasuk fit to'am, berlapang-lapang dalam makanan, adanya menu-menu istimewa yang biasanya tidak ada. Demikian juga pakaian yang biasanya tidak ada dan tidak dipakai. Ditambah yatba udhalika, diiringi dengan sejumlah tambahan berupa tarkil a'mal wazifah, meninggalkan kegiatan rutin, dan main-main yang diizinkan saat hari raya, yang bisa dilakukan dan boleh dilakukan bagi siapa saja yang mau memanfaatkan hari raya dengan main-main dan semacam itu. Ibn Taimiyah juga mengatakan hari raya yang disyariatkan dituntunkan padanya, boleh jadi hukumnya wajib atau dianjurkan, sejumlah ibadat yang tidak dituntunkan di hari-hari yang lain, dan dibolehkan dan bisa jadi dianjurkan atau bahkan diwajibkan sejumlah adat. Alatilin nufus fiha hafdun, yang ini menyenangkan jiwa, yang la yakunu fi ghairiha kadalik, yang tidak dilakukan di hari-hari yang lain. Melihatlah, oleh karena itu contoh yang wajib, perkara adat yang wajib, wajib makan saat dua hari raya. Kemudian diganding dengan sholat pada salah satunya dengan sedekah, yaitu Idul Fitri. Sholat hari raya diganding dengan sedekah, sedangkan di Idul Adha sholat hari raya diganding dengan menyembelih. Wakilahuma, dan dua-duanya adalah sebab adanya makanan. Adapun hari raya jahiliyah, maka dia adalah hari raya imajinatif yang tidak ada hakikatnya. Lianna, karena hari raya jahiliyah itu berkaitan dengan semata-mata mengenang. Walayartabit bil'id, dan tidaklah hari raya jahiliyah berkaitan dengan satu aktivitas hakiki. Famal manfaat, maka apa manfaat yang kembali kepada masyarakat minal ihtifal, dengan mengadakan perayaan mengenang sesuatu yang telah dahulu atau ahdas, peristiwa yang sudah berlalu, yang peristiwa tersebut telah dilipat oleh sejarah, wasara, dan jadilah dia nasyan mansiya, satu hal yang dilupakan dan dilupakan. Maka dengan ini jelaslah bahasanya hari raya kaum muslimin walilalhamdu wal minnah mengandung sejumlah 4 kekhasan hari raya dalam bentuk yang paling sempurna dan potret yang paling indah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.